Delete Zeke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tunggu balanga, balanga minagasa. Yese wangi wangi, buka satu di bawah. Bingung rasanya pada main circle, masuk grup WhatsApp para asik sendiri. Hidup tidak adalah, aku sudah letih. Depresi mau keluar tapi masih ingin gabung. Nah, masih ingin gabung, masih ingin gabung. Tapi tak canggih, bingung rasanya. Oh,